بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita masih menyinggung langkah pertama upaya tarbiyah diniyah bagi anak-anak kita. Langkah yang pertama ialah islahun nafsi. Kita mulai dengan memperbaiki diri kita masing-masing. Kita selaku orang tua menjadi orang tua yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat membantu tarbiyah anak-anak, yang pertama dikarenakan anak itu biasa meniru, mencontoh. Maka orang tua sebagai qudwatun salihah, teladan yang baik bagi anak-anaknya. Yang kedua, barokah amal saleh. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Ibn Abbas, suatu hari aku berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu belum mengatakan. Kata Rasul kepada Ibn Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Iwo jangan Rasul kepada Ibn Abbas. Yang pertama kali beliau sampaikan kepada beliau Ibn Abbas adalah ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu pasti mendapati Allah di depanmu. Al-hadith cukup panjang yang beliau sebutkan kepada Ibn Abbas. Yang kita mau kan lafaz ini tadi. Jagalah Allah. Disebutkan dalam syarahnya, yang dimaksud dengan menjaga Allah ialah menjaga perintah-perintah Allah kamu kerjakan. Menjaga larangan-larangan Allah kamu tinggalkan. Menjaga batas-batas syariat Allah, jangan kamu melampaui batasnya. Sehingga pengertian menjaga Allah ialah kita menjaga agamanya, menjaga ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beramal saleh, kita mentaati Allah, kita menjauhi larangan-larangannya, itu menjaga Allah. Ini perintah kepada segenap kaum muslimin untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya, menjaga agama Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, berislam dengan batas-batas syaraknya. Rasul menyebutkan keutamaannya. Yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Hifzullah lil 'abd. Allah akan menjaga hamba tadi yang saleh. Disebutkan dalam syarahnya, penjagaan Allah ada dua macam. Yang pertama ialah menjaga orang tadi, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta bendanya. Ini yang pertama. Langsung berkaitan dengan anak-anak. anaknya dijaga oleh Allah, harta benda dijaga oleh Allah, keluarga ini tinggal dijaga oleh Allah. Bila Allah yang menjaga mereka, kita tidak usah khawatir. Allah Maha segala-galanya. Selamat mereka nanti dari semua mara bahaya dikarenakan Allah yang menjaga mereka. Jaminan. Tidak usah khawatir. Yang kedua ialah Allah akan menjaga agama hamba tadi dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Allah selamatkan agama hamba tadi dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Allah akan selamatkan hamba tadi dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Maknanya Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada dia. Ini yang lebih agung lagi. Intinya dapat dua-duanya. Barokah amal soleh, barokah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, terkait dengan agama kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Itu artinya mendapatkan jaminan husnul khatimah. Dijaga diri kita, fisik kita, dijaga anak kita, dijaga keluarga kita, dijaga harta benda kita, dijaga semuanya oleh Allah. Mereka menjadi anak-anak Allah, menjadi afwan Allah musta'an, menjadi anak-anak kita yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Anak-anak yang soleh. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini semuanya dari kesolehan kedua orang tua. Sehingga langkah awal barakallahu fikum dalam bab tarbiyah anak ini ialah kembali kepada masing-masing orang tua. Jadilah teladan bagi anak-anak kita dalam akidah, dalam beribadah, dalam berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Naam, ketika mereka semuanya salihat, maka semua akan bisa berkumpul kembali di yaumul qiyamah, tempat yang terbaik di surganya Allah Azza wa Jalla. Di atur ayat yang ke-21 Allah menegaskan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak keturunan mereka juga dengan keimanan, Allah akan gabungkan mereka, anak keturunan mereka di surganya nanti. Dikumpulkan semua di surganya Allah, Allah nanti, di yaumul qiyamah nanti. Dan Allah tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Ini yang menjadi dambaan masing-masing kita. Di dunia ini kita bersama-sama bahagia dengan mereka, dengan iman dan takwa kita, dengan kesolehan mereka dan kita. Di yaumul qiyamah nanti berkumpul kembali di surganya Allah Azza wa Jalla. Itu luar biasa. Langkah yang kedua ialah addu'a. Kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita dan anak-anak kita, dikarenakan tanggung jawabnya sangat berat, sangat besar. Tidak semudah yang kita bayangkan. Maka di samping kita memperbaiki diri kita masing-masing, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan kita dan anak-anak kita. Di Al-Furqan ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, sifat dan ciri-ciri mereka. Di antaranya adalah mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, doa kebaikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah hamba-hamba Allah yang berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami penyejuk mata bagi kami, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mendoakan anak istri, mendoakan keluarga. Barakallahu fikum. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Ikhtiar dan doa. Ketika doanya doa kebaikan Allah makbulkan, maka Allah Azza wa Jal yang akan memberi kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mentarbiyah anak-anak kita, Allah yang akan memberikan hidayah dan taufiknya kepada anak-anak kita menjadi hanan Allah, menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Luar biasa. Jangan melupakan doa. Langkah yang ketiga ialah ikhtiar al-um, dipilihkan ibu yang solehah. Kalau belum menikah ya harus pilah dan pilih, jangan asal comot. Pilihlah untuk anak-anak kamu nanti sosok ibu yang solehah, yang siap mentarbiyah anak-anaknya dengan kesolehannya dan ketakwaannya dia kepada Allah. Anak-anak itu tumbuh kembang bersama dengan ibunya. Kalau ibunya solehah, insya Allah anaknya akan ditarbiyah dengan kesolehannya. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang kriteria wanita yang dipilih untuk sebagai pasangan hidup, Rasul menyebutkan pilihan orang, ada yang memilih harta, ada yang memilih nasab, ada yang memilih kecantikan, ada yang memilih agama. Maka Rasul menyatakan, fadhfar bidzati dini taribat yadak. Maka carilah wanita yang memiliki agama, wanita yang solehah. Kalau tidak, maka kamu akan binasa. Fadhfar bidzati din. Fallahul musta'an. Disebutkan di dalam sebuah hadis, dihasankan oleh sebagian ulama, datang dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, datang pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Pilihlah untuk nutfah kalian tempat yang baik, sebab yang namanya irq dassas, yang namanya keturunan, gen itu turun-temurun. Maknanya adalah kamu pilih untuk calon anak kamu nanti wadah dan tempat yang solehah. Carilah pasangan hidup yang solehah, istri yang solehah, ibu yang solehah untuk anak-anaknya. Yang namanya garis keturunan, gen itu turun kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya saleh dan salihah, biasanya anaknya juga demikian. Barakallahu fikum. Ini langkah yang berikutnya. Memilihkan ibu yang salihah bagi anak-anak kita. Yang belum menikah, dipilih yang bagus. Yang sudah menikah, mari bersama-sama mensolehkan diri kita dan keluarga kita. Tolong jangan kemudian dengan alasan memilihkan ibu yang solehah, yang pertama kok belum solehah, terus kemudian cari yang solehah. Bagus sih, cuman yang satu ini memerlukan ilmu khusus. Barakallahu fikum. Ketika belum solehah, maka kita berupaya sekuat tenaga untuk mensolehkan diri kita dan juga istri kita. Yang ke saya kedinginan gigil. Langkah yang berikutnya ialah ikhtiarul bi'ah as-salihah, dipilihkan lingkungan yang salihah. Lingkungan ini sangat mempengaruhi sang anak. Karakter dia akan terbentuk dengan lingkungan. Akhlaknya dia akan terbentuk dengan lingkungan. Bahkan kondisi dia, keagamaan dia terbentuk dengan yang namanya lingkungan. Ketika dia tumbuh kembang di lingkungan orang-orang yang soleh, maka insyaallah ta'ala sebagai upaya kita, ikhtiar kita, menjadikan dia sebagai anak yang soleh. Dan ketika dia tinggal hidupnya di lingkungan yang tidak baik, pada umumnya akan terbawa arus lingkungannya. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat gamblang. Sebab di dalam lingkungan itulah mereka akan berteman, mereka akan bersahabat, mereka akan berinteraksi. Itu pasti. Ketika interaksinya dengan hamba-hamba Allah yang saleh, dia akan baik juga nantinya. Tapi ketika interaksinya dengan hamba-hamba Allah yang toleh, dikhawatirkan akan termakan, terbawa oleh mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Di dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan teman yang baik itu seperti pembawa minyak wangi misik. Kalau kamu bersahabat dengan dia, mungkin engkau akan diberi hadiah minyaknya, atau kamu akan membeli daripadanya, atau minimalnya kamu akan mencium aroma yang harum daripadanya. Sementara teman yang jelek diumpamakan seperti pandai besi yang meniup-niup api. Kalau kamu dekat-dekat dia, baju kamu akan terbakar, atau minimalnya kamu mencium daripadanya aroma yang tidak wangi. Artinya pertemanan, persahabatan, interaksi, lingkungan memiliki efek langsung kepada kita. Dan sangat cepat sekali. Barakallahu fikum. Sehingga di antara langkah yang kita tempuh terkait dengan tarbiyah anak-anak kita, lingkungan. Pilihkan lingkungan yang solehah. Pilihkan sahabat-sahabat yang baik. Pilihkan orang-orang yang diajak interaksi, orang-orang yang baik. Langkah yang berikutnya ialah sering-sering kita mendatangkan orang-orang yang soleh ke rumah kita, atau kita menziarahi orang-orang yang soleh dengan keluarga kita, supaya mereka terbiasa bersama dengan yang soleh. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis indah Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang mukmin, dan jangan memakan makanan kamu kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan memakan makanan kamu melainkan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Persahabatan jelas. Yang ini masalah bab mengundang orang makan. Mengundang orang datang ke rumah. Rasul mengatakan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena membawa keberkahan. Dikarenakan akan memberikan teladan yang baik untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Mereka nanti akan terbiasa bersama dengan yang bertakwa, duduk dengan yang bertakwa, berkenal dengan yang bertakwa, interaksi dengan yang bertakwa, semua dengan hamba-hamba yang bertakwa. Sangat mempengaruhi tarbiyah anak-anak kita. Atau kita menziarahi orang-orang yang soleh, mengajak anak kita, keluarga kita untuk menziarahi hamba-hamba Allah yang salihin, supaya bisa meneladani anak, meneladani hamba-hamba Allah yang soleh tadi. Barakallahu fikum. Lingkungan dipilih yang bagus, persahabatan dipilih yang bagus, pertemanan dipilih yang bagus, berinteraksi dengan orang-orang yang bagus. Yang masuk rumah kita orang-orang yang bagus, kita masuk rumahnya orang-orang yang bagus. Ini semua akan memudahkan kita untuk mentarbiyah anak-anak kita. Barakallahu fikum. Langkah yang berikutnya ialah tarbiyatuhum birrahmati wasyafaqah. Mentarbiyah mereka dengan kasih sayang dan penuh perhatian. Ini perkara yang wajib ada pada orang tua kepada anak-anaknya. Dan inilah yang diajarkan dalam Islam. Kita harus menjadi sosok orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Curahan kasih sayang kita berikan kepada mereka. Curahan perhatian kita berikan kepada mereka. Yang terbaik diberikan juga kepada mereka. Di satu sisi kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik dengan itu. Di sisi yang lain sangat besar dampak positifnya untuk anak-anak kita. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik kepada keluarganya, dan saya yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Kita akan mendapatkan yang namanya khairiyah. Predikat muslim yang terbaik dengan kita menjadi orang tua terbaik bagi anak-anaknya. Berikan yang terbaik, tutur kata yang terbaik, tingkah laku yang terbaik, perangai yang terbaik, tarbiyah yang terbaik, kasih sayang yang terbaik, perhatian yang terbaik, waktu yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka mendapatkan kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup. Akan mudah bagi kedua orang tua untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Dikarenakan tersampaikan dengan cara yang baik. Tersampaikan dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Ini Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan bab dakwah. Allah mengatakan, maka dengan rahmat Allah, engkau wahai Nabi bisa bersikap lembut kepada mereka, madu'unya kamu itu. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau orang yang kasar ucapannya, kaku hatinya, lanfadhu min hawlik, mereka semua akan kabur, sembur dari kamu, pergi dari kamu. Itu Rasul dalam perkara dakwah. Begitu pula terkait dengan kedua orang tua. Kalau engkau bersikap lembut kepada anak-anak kamu, bersikap penuh dengan kasih sayang, penuh cinta, penuh perhatian kepada mereka, maka yang terwujud adalah kelembutan, rumah tangga yang menyenangkan, penuh kasih sayang. Tetapi kalau kamu sebagai orang tua yang kaku, orang tua yang kasar, orang tua yang hatinya keras, maka akan terpental anak-anak kamu dari kamu. Jangan berharap anak kamu jadi baik kalau kita sebagai orang tua jadi orang tua yang kasar. Jangan bermimpi anak kamu jadi anak yang soleh manakala kita sebagai orang tua yang kasar. Tidak ada rahmah bagi mereka, tidak ada kasih sayang untuk mereka, tidak ada perhatian untuk mereka. Yang ada suka memarahi mereka, memukuli mereka, menghajar mereka. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Islam melarang yang seperti itu. Islam menganjurkan tarbiyah untuk keluarga, tarbiyah untuk anak-anak, itu semua dibangun di atas dasar kasih sayang, rahmah wasyafaqah, penuh cinta, penuh kasih, penuh perhatian. Dan ternyata dianjurkan dalam Islam, dan ternyata itu merupakan amal yang mulia. Dengan itu kita sebagai muslim yang terbaik plus mendapatkan efek yang sangat positif, anak-anak kita pun juga akan mudah ditarbiyah dengan tarbiyah yang baik. Barakallahu fikum. Yang namanya seorang anak yang masih polos ditanya tentang kedua orang tuanya yang kasar, yakin tidak ada yang suka. Terpaksa suka karena orang tuanya. Anak yang dengan polosnya akan merasa bahagia, merasa tentram dalam kehidupannya. Manakala kedua orang tuanya itu orang tua yang penuh perhatian, yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Dan dampaknya nanti berbeda. Secara psikis hasilnya berbeda. Psikologis anak akan berbeda. Hasilnya pun akan berbeda. Yang ini dididik dengan cara yang kasar, yang keras, menghasilkan anak yang serupa dengan itu. Dia nanti akan melampiaskan kepada yang setelahnya. Korban berikutnya anak dia sendiri. Dulu bapakmu dihajar sama mbahmu, gantian le. Sekarang kamu, aku hajar diri kamu. Allahul musta'an. Ketika dia main kasar sama anaknya, komplain tuh anak-anaknya. Kata sang bapak, bapak ubian yang ngono. Bapak kamu dulu juga begitu. Dihajar sama mbahmu ini. Begitu. Ya jangan salahkan bapakmu, salahkan mbahmu itu. Allahul musta'an. Hasilnya akan berbeda. Secara tabiatnya berbeda, karakternya berbeda, akhlaknya berbeda, pembawaannya berbeda, berbeda. Dengan anak-anak yang dari mulai kecil tumbuh kembangnya bersama dengan orang tua yang saleh, orang tua yang penuh cinta, penuh kasih sayang, tetapi ditarbiyah dengan tarbiyah agama yang kuat. Lembut akan ada pada dirinya. Akhlak yang mulia nampak pada dirinya. Tutur katanya berbeda, tingkah lakunya berbeda, adabnya berbeda, etikanya berbeda. Itu semua hasil dari tarbiyah kamu sendiri. Sekali lagi, Islam betul-betul menganjurkan orang tua dalam mentarbiyah anak-anaknya, ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah diniyah, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dan dengan penuh perhatian. Masya Allah. Berapa tadi langkahnya? Banyak banget ya. Berapa poin tadi langkah-langkahnya? Saya cuma 5, 6 ya. Kelebihan 1 berarti ya. Artinya yang 1 bonus. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah ikhtiar dari masing-masing kita, disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jal. Insya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang memberi kemudahan kepada kita untuk mentarbiyah anak kita dengan tarbiyah yang bagus, dan insya Allah ta'ala akan menghasilkan anak-anak yang bagus, anak-anak yang salihin dan salihat, menjadi penyejuk mata bagi kita semuanya, faedah bagi kita, nikmat dari Allah untuk kita di dunia ini, di alam barzakh, dan di yaumul qiyamah nanti. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, banyak banget ini banyaknya. Saya mau menikah Ustaz. Masya Allah, ya sallallahu umurakum. Semoga dikasih kemudahan, dikasih jodoh yang solehah. Amin. Hanya saja ada kebingungan Ustaz. Kalau kita belajar agama mondok, nantinya tidak bisa menafkahi istri. Wah, kita wakali kurang ini. Allah Ustaz. Yang ngasih rezeki itu bukan kamu. Yang ngasih rezeki adalah Allah Azza wa Jal. Kamu ikhtiar saja sekuat tenaga, nanti Allah yang ngasih kemudahan. Kalau kamu rezekinya melimpah ruah, hatta kamunya gak pernah sekolah sama sekali, rezekinya kamu tuh melimpah ruah. Kalau tadi rezekinya kamu sedikit, kamu sekolahnya sampai ke ujung gunung sana, ya sedikit rezekinya kamu. Itu gak menjamin. Semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Justru di antara sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla ialah dengan engkau bertakwa kepadanya. Berilmu yang benar, belajar ilmu agama yang benar, kamu amalkan dengan amal yang saleh, kamu bertakwa kepada Allah. Lancar rezekinya kamu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jelas, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia solusi dari semua persoalan dia, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Allah mengatakan dalam ayat yang lain di surat yang sama, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusan dia mudah. Dengan takwa Allah itu kunci utama, ikhtiar setelah itu. Barakallahu fiik. Kalau kamu menikahnya dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri, dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan perintah agama untuk menikah, Allah akan kasih kamu kecukupan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Kalau mereka yang mau menikah itu orang yang fakir, Allah akan kasih dia kecukupan dari fadilahnya Allah Azza wa Jalla. Ikhtiar, doa, tawakal kepada Allah. Allah Maha Kaya, barakallahu fiik. Naam. Di sisi yang lain, kita diperbolehkan untuk mentarbiyah diri dengan tarbiyah duniawiyah. Yang penting perkaranya mubah, bermaslahat, dan jangan melalaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Afan Ustaz, akhlak yang mulia itu menurut kacamata adat atau ke syariat? Masya Allah. Jawabannya dua-duanya. Dalam pandangan Islam yang namanya perilaku, etika, adab, itu yang pertama dari syariat. Jelas. Yang kedua, yang dianggap baik, yang dianggap adab dan etika secara adat, tapi dengan satu ketentuan, selama tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada nas, dalil, ayat, hadis yang melarangnya. Difahami? Ketika tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukum asal kebiasaan masyarakat itu boleh, hukumnya mubah. Terkait dengan makan, minum, pakaian, etika, perilaku, boleh. Kecuali nafsu mengatakan, yang ini tidak boleh, kamu tinggalkan dikarenakan nafsu dalilnya. Difahami insyaAllah ya. Ketemu dengan orang tua yang muda, terlebih dahulu menyampaikan salam. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Adat iya, syariat juga iya. Memang yang muda yang harus mendahului. Kamu jangan kurang ajar sama yang lebih tua daripada kamu. Anak muda lewat orang tua, ini kurang adab secara syariat dan secara adat. Orang tua dimuliakan, dihormati semata-mata dia lebih tua daripada kamu. Kamu harus hormat kepada dia. Apalagi lebih daripada itu, Muslim, tokoh agama, alim, ulama, maka lebih dimuliakan lagi barakallahu fiik. Dalam sebuah majelis ada kursi-kursi, ada lesehan di bawah. Yang datang enggak muat kalau di kursi semuanya. Secara adat yang namanya anak muda duduk di mana? Di bawah. Itu pula secara syariat. Di bawah. Barakallahu fiikum. Nah, tiba-tiba kamu yang masih muda langsung duduk di kursi tangkring gini. Saya yang nyampe duluan, yang duluan dapat. Yang tua-tua di bawah semua. Ini namanya kurang adab secara syariat dan secara adat. Dipahami insyaAllah ya? Maka dalam beretika itu yang pertama sesuai dengan syariat, yang kedua sesuai dengan adat setempat, selama tidak ada nas dalil yang mengatakan keharamannya. Barakallahu fikum. Contoh ya, di sebagian tempat dalam masalah makan sama keluarga, mereka punya kebiasaan yang makan duluan yang tua-tua. Ya udah, aku menunggu mereka dulu yang makan, doa aja kepada Allah masih ada sisanya gitu ya. Orang tua dulu sudah, kemudian yang muda-muda ikuti, ada masalah. Atau kebiasaan yang laki-laki semuanya makan duluan, yang putri nanti di belakang mengkhidmat yang laki-laki, misal begitu. Selesai baru yang perempuan. Ada masalah. Barakallahu fikum. Itu dalam Islam. Adat istiadat dalam Islam itu dipakai. Hukum asalnya adalah mubah, kecuali yang ada dalil yang menyatakan itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Tolong dicamkan baik-baik ya khonami tina azakumullah. Saya punya anak angkat perempuan Ustaz. Di usia berapa batasan anak angkat bisa menjadi mahram dengan disusui? Kalau itu anak angkat dan kepingin jadi mahramnya kamu, langsung saja disusui oleh istri kamu. Anak perempuan tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Kalau yang disepakati oleh mereka adalah kalau anak itu usia 2 tahun ke bawah, namanya sinul majaah, usia-usia lapar, yakni 2 tahun ke bawah. Dan yang kedua, menyusui ini anak 5 kali susuan mengenyangkan. Tanda kenyang dia lepas sendiri, disusui sampai lepas sendiri 5 kali, maka dikatakan sebagai mahram kamu, sebagai anak susuan kamu. Adapun yang di luar usia itu, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang memperinci. Kalau kondisinya enggak terelakkan, kamu pasti dan dia terus keluar masuk, ketemu dan segala macam, enggak mau terelakkan, maka bisa menyusu kepada ibu ibu susunya atau pada istri kamu, walaupun dia di atas 2 tahun. Barakallahu fikum. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi itu. Seorang keluarga begitu punya anak angkat laki-laki malah. Itu enggak terelakkan keluar masuk karena demikian kesehariannya. Maka sampaikan kepada Rasul mengatakan susui dia. Ya Rasulullah, dia laki-laki besar, susui dia. Nah, disebutkan dalam hadis itu udah berjenggot itu anak laki-laki itu, susui dia. Loh, sebentar, jangan otak-otak ngeres ya. Allahu Akbar. Yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan cara diperahkan susunya. Paham gak? Enggak kayak bayi gitu. Diperah susunya dalam gelas diminumkan, mengenyangkan 2-5 kali susuan. Maka dikatakan itu sudah menjadi ibu susunya, mahram, kondisional sekali. Barakallahu fikum, Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apakah terkabul doa anak yang tidak soleh kepada orang tua yang telah wafat? Sebelum dijawab, yang dibahas kondisi realnya dulu. Anak yang tidak soleh, apa ia mendoakan orang tuanya? Tidak. Karena Rasul mengatakan awwaladin salihin yad'ula. Barakalafikum. Ini anak ini memang dikenal Ustaz, banyak dosanya Ustaz, orang ahli maksiat dia. Tapi dia mendoakan orang tuanya. Yang betul. Iya. Berarti kala itu lagi insaf. Dibahami insyaallah ya. Dia lagi insaf, lagi tobat, lagi sadar. Nah, ketika sadar itulah dia ingat sama orang tuanya. Ketika dia dalam kefasikannya, kemungkarannya, maksiatnya, orang mikir wong tuwa, enggak bakal ingat sama orang tua dia. Itu sudah alami. Rasul mengatakan demikian, awwalatin salihin yad'ula. Ketika dia sudah insaf, sudah tobat, sudah enggak lagi itu, nah baru dia ingat. Barakallahu fikum. Naam ya, doanya anak insyaallah dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Seseorang yang berilmu enggak mengamalkan, ini dicela dalam Islam. Karena ilmu itu bukan hiasan, ilmu diamalkan. Barakallahu fikum. Beramal tanpa ilmu juga dikecam dalam Islam. Karena amal dengan tanpa ilmu menyesatkan. Yang betul adalah ilmu dan diamalkan. Ilmu yang manfaat dan diamalkan. Barakallahu fikum. Apakah wajib mengkhitan bayi perempuan? Tidak wajib. Sunnah saja. Adapun untuk laki-laki wajib. Barakallahu fikum. Kalau laki-laki di antara hikmahnya katanya para ulama adalah untuk kebersihan dia. Penutupnya ketika dihilangkan bersih. Tidak ada penyakit-penyakit yang hinggap di situ. Dan juga sunnah fitrah dan juga kewajiban agama. Terkait dengan wanita, di antara hikmah yang mereka sebutkan dengan dikhitan ialah untuk menstabilkan syahwatnya. Itu yang mereka sebutkan dalam buku fikih barakallahu fikum. Sehingga dikatakan hukumnya adalah sunnah. Barakallahu fikum. Jangan teruskan pembahasannya ya. Jangan tanya lebih lanjut lagi caranya bagaimana nanti pembahasan fikih. Ya. Jangan tiba di sini. Wallahu a'lam bissawab. bagaimana menyikapi orang tua yang sering melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari agama atau yang berbuat dosa. Masya Allah. Yang pertama adalah, bagaimanapun juga dia adalah orang tua kamu. Kewajiban berbakti kepada orang tua tetap berlaku. Tetapi dalam perkara duniawi, bukan terkait dengan penyimpangannya atau kemaksiatan dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan surat Luqman itu Allah mengatakan dalam firman-Nya, apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada aku yang kamu enggak punya ilmunya, maka jangan kamu taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi temani, sertai orang tua kamu terkait dengan perkara dunia dengan cara yang baik. Syirik, jangan kamu taati. Bakti sama orang tua terkait dengan perkara dunia, lanjut, wajib hukumnya. Ini yang pertama. Difahami insyaallah ya. Tidak ada alasan bagi kamu untuk durhaka sama orang tua dengan alasan dia musyrik atau dia non-muslim. Apalagi dia muslim tapi dia orang yang berbuat dosa. Tidak bisa. Tetap wajib berbakti kepada orang tua kamu dalam perkara duniawi yang ma'ruf. Dari sini ketika kita hendak menasihati orang tua yang demikian, caranya harus berbeda. Kita terikat dengan birrul walidain. Tidak boleh bagi antum, bagi anda langsung murka marah sama orang tua. Bapak kamu dimarahi, bapak ini tidak bisa, dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dengan suara yang tinggi, sampai nunjuk-nunjuk begini, tidak boleh. Itu bertentangan dengan birrul walidain. Itu jangan baik-baik. Maka cara menegurnya, menasihatinya berbeda dengan yang lain. Lembut, harus dengan cara yang tepat, harus dengan cara yang baik, harus dengan bijak, harus. Ini orang tua sendiri. Barakallahu fiik. Kalau saya pribadi sering menasihatkan orang tua yang demikian, tidak langsung ditegur. Apalagi orang tua memandang kamu belum terpercaya dalam masalah seperti ini. Cara yang terbaik ialah mendakwai orang tua dengan akhlakmu, dengan adabmu, dengan perilaku kamu, dengan baktimu kepada beliau. Lembutkan hati orang tuamu, ambil simpati orang tua kamu dengan kamu menjadi anak yang soleh, yang berbakti pada kedua orang tua. Kamu semakin bakti kepadanya, semakin bagus perhatian kepadanya, ambil hati dia dengan cara seperti itu. Ketika orang tua kamu sudah senang sama kamu, sudah mencintai kamu, menyukai kamu karena baktinya kamu kepada beliau, pelan-pelan kamu kasih masukan-masukan yang baik untuk orang tua terkait dengan amalnya dia selama ini, akan lebih mudah diterima oleh mereka. Barakallahu fikum. Sehingga memerlukan waktu, memerlukan jiwa besar, memerlukan ketabahan, keuletan, kejujuran, keikhlasan, dan yang terpenting ialah upaya menyelamatkan orang tua kamu plus masih dengan bakti kepada dia. Barakallahu fikum. Tapi kalau kamunya belum membuktikan diri kamu sebagai anak yang berbakti, apalagi selama ini kamu suka membuat kecewa orang tua atau menyakiti orang tua, orang tua berbuat dosa kamu tegur, tidak bakal diterima ya kawan. Dia akan ungkit-ungkit diri kamu sendiri. Dah, jangan ngurusi orang tua, kamu aja sebagai anak gini. Wah, habis kamu sama dia. Itu cara yang terbaik insyaallah taala terkait dengan orang tua kita. Barakallahu fikum. Perlu waktu, proses, tapi insyaallah akan terbaik, menjadi hasil yang bagus. Barakallahu fikum. Dengan cara mendakwai orang tua dengan akhlak kita, dengan adabnya kita. Ambil hatinya, ambil simpatinya dengan akhlaknya kamu, bakti kamu. Begitu sudah mulai nyaman, pelan-pelan kamu sampaikan ilmu kepada beliau. Lebih mudah diterima olehnya insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jam berapa ini? Jam berapa ini? Wih, jam 8:30. Wah, ini kebablasan kayaknya ini. Cukup ya? Cukup. Gimana? Cukup. Atau mana panitianya yang ngomong? Jangan mereka-mereka ini. Jam 8:30. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wis ya. Yang lainnya pertanyaannya curhat semua. Khair insyaallah ikhwan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, diberi kemudahan untuk mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah yang benar, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita, hamba-hamba Allah yang salihin, dikumpulkan di dunia dalam kebahagiaan, dikumpulkan di yaumul qiyamah dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.